الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال rahimahullah ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah, wa minal umuri al-mubayyinati li tafsir at-tauhid, dan dari perkara-perkara yang menerangkan tentang tafsir at-tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan tafsiran persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, adalah ayatul baqarah il kufar alladzina qala Allah ta'ala fihim, yakni ayat yang ada dalam surah al baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah berkata tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah, disebutkan bahwa mereka mencintai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, sama seperti cintanya mereka kepada Allah. Adalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Ini juga menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tapi karena mencintai yang lainnya juga, maka alam yudkhilhum fil Islam, mereka tidak dianggap, tidak dianggap dan tidak dicap sebagai kaum muslimin. Dibagi dua saja, 50-50, mereka cinta kepada Allah juga cinta kepada sesembahan yang lain ini, maka tidak dianggap dan diterima cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fakaifa biman ahabban nidda akbara min hubbillah. Terus bagaimana lagi kalau ternyata cinta mereka terhadap tandingan-tandingan ini lebih besar ketimbang cinta mereka kepada Allah. Karena mereka menyembah Allah juga mencintainya. Karena demikian, mereka menyembah juga yang lainnya dan mencintainya. Jadi, sama saja ini, mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada sesembahan yang lain, itu dianggap kafir. Apalagi kalau lebih besar kecintaannya terhadap selain Allah. Jadi, bagaimana biman lam yuhib illa nidda wahdahu. Dan terus bagaimana lagi kalau mereka memang cintanya hanya kepada tandingan itu, sama sekali tidak cinta kepada Allah. Tentu lebih besar lagi kesyirikannya, kekufuran. Fa fil ayati bayanu anna man asyraka ma Allahi ghairahu fil mahabbati faqad ja'alahu syarikan lillah. Ila ibad. Di ayat ini diterangkan bahwa anna man asyraka ma Allahi ghairahu, bahwa siapa yang persekutukan Allah dengan sesuatu, fil mahabbah, dalam kecintaan, maka sungguh dia telah menjadikan sekutunya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa takhadahu nidda min dunillah, dan dia telah menjadikannya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nadzalika huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, dan bahwa ini adalah kesyirikan yang Allah tidak akan ampuni. Kecintaan, cinta adalah ibadah. Barakallahu fikum. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala bi aulaik, sebagaimana Allah mengatakan tentang mereka ini yang membagi cintanya kepada Allah dan kepada yang lainnya, wa ma hum bi kharijina minan nar. Allah nyatakan bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Qauluhu walau yara alladziina dzalamu id yarawna al'adzaaba, dan ketika orang-orang zalim itu nantinya melihat azab, al-muradu bidzulm huna asyirk, yang dimaksud dengan orang zalim di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan nanti di hari kiamat. Qauluhu walam yalbisu iimanahum bidzulmin, ini sama seperti firman Allah dalam surah Al-An'am, mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman di sini adalah kesyirikan. Mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Kama taqaddam, sebagaimana telah kita lewati. Wa man ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi wa lahu fa huwa mukhlishun. Maka barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa taala semata, wa habba fihi walahu, dia mencinta karena Allah, mencinta untuk Allah Subhanahu wa taala, fa huwa mukhlis. Yani mencintai sesuatu atau orang-orang tertentu karena Allah. Nah, karena memang kita harus mencintai sesuatu dalam rangka mengikuti cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang saleh, berarti kita harus juga mencintai orang-orang saleh. Allah membenci orang-orang kafir, maka kita pun harus membenci orang-orang kafir. Allahul musta'an. Maka barang siapa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairahu, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi juga mencintai selain Allah, maka dinyatakan dia musyrik. Kama qala ta'ala, ya ayuhan nasu i'budullaha rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dialah Allah yang telah menjadikan atau membuat untuk kalian, menciptakan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Wassama'a bina, Allah menciptakan langit sebagai atap bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarat, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari air yang yang turun tadi yang berupa hujan, Allah mengeluarkan daripadanya buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala tattakhidhu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kalian membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah selain Allah dalam keadaan kalian tahu. Barakallahu fiik. Qala syaikhul Islam, ma ma'nahu, wa man ragiba ila ghairillahi fi qada'i hajatin aw tafriji qurbatin lazima yakuna muhibban lahu wa mahabbatuhu hiya al-asl fi dhalika. Indah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini secara makna, faman ragiba ila ghairillah, maka barang siapa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ia qada'i hajatin, dalam penunaian hajatan, atau friji kurbatin, atau dibebaskannya dari kesengsaraan, kesulitan, lazima yakuna muhibban lahu, ini mengharuskan dia mencintai orang tersebut atau sesuatu tersebut. Wa mahabbatu hiyal aslu bidzalika, dan cintanya inilah yang merupakan pokok dari pembahasan kita. Silakan, mungkin barakallahu fikum orang mengagungkan sesuatu kecuali dia menyertakannya dengan apa? Kecintaan. Cintalah yang membuat mereka menyembahnya. Barakallahu fikum. Maka ini akan dikatakan oleh Syekhul Islam, wahya wa mahabbatu hiyal aslu. Kecintaannya inilah yang menjadikannya menyembah sesuatu itu. Fa kalimatul ikhlas la ilaha illallah tunfi kulla syirkin fi ayyin aw in kana min anwa'il ibad. Kalimatul ikhlas yakni la ilaha illallah, ini harus menafikan semua kesyirikan. Fi ayyin aw in kana min anwa'il ibad. Jenis apapun dari jenis-jenis ibadah itu. Wa tusbihul ibadatu bi jami' afradiha lillahi ta'ala. Dan kalimatul ikhlas ini yang menetapkan ibadah itu dengan semua macam bentuknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Katakan dengan bayanu annal ilaha huwal ma'luf. Sudah kita lewati bahwa ilah, sesembahan itu adalah yang diibadahi, yang dipertuhankan. Al ma'luf alladhi ta'lahuhu al-qulubu bil mahabbati wa ghairiha min anwa'il ibadah. Yang dipertuhankan oleh hati dengan kecintaan dan yang lainnya dari berbagai macam jenis-jenis ibadah, yakni al-khauf, ar-raja, wal-khasya, wal-inaba dan seterusnya. Baik. Fala ilaha illallah nafat dzalika kullahu min ghairillah. Maka kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, menafikan semua ibadah itu dengan berbagai macam bentuknya, modelnya, jenis. Kalimat la ilaha menafikannya. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala, wa athbatathu lillahi wahdah, dan kalimat ikhlas itu menetapkan semua ibadah itu hanya milik Allah. Fa hadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlasi mutabaqatan. Ila yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, kalimatul la ilaha illallah mutabaqan, berkecocokan. Fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi wa qabulihi. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, la budda min ma'rifati ma'na, harus kita mengenali makna la ilaha illallah, wa i'tiqadi, dan harus meyakini, wa qabulin, harus menerimanya, wal amal bi, dan harus beramal dengannya, batinan wa zahiran, secara lahir dan batin, wallahu a'lam. Jadi la ilaha illallah bukan kata yang hanya diucapkan begitu saja, la, tapi harus kita yakini, barakallahu fikum, harus jalankan konsekuensinya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa tauhidul mahbubi alla yata'addad mahbub. Barakallahu fik. Aima Allah taala bi ibadatihi lah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhidul mahbub, mentauhidkan yang dicintai, alla yata'addad mahbub. Bahwa yang dicintainya tidak boleh berbilang. Kalau Anda mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah yang boleh Anda cintai. Tidak boleh berbilang kecintaan itu. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada yang lainnya, tidak boleh. La ta'addud, tidak boleh berbilang. Kapan berbilang, maka Anda telah melakukan kesyirikan. Aima Allah taala bi ibadatihi lahu. Kapan Anda mencintai yang lainnya, berarti Anda akan menghambakan diri kepadanya. Wa tauhidul hubbi alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin, mengesakan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbi, yang tidak ada lagi dalam kalbunya sisa kecintaan. Hatta yabdhuha, hatta yabdulaha lahu, sampai dia membagi cinta itu kepada yang lainnya. Fa hadzal hubbu wa in summiya 'ishqan fa huwa ghayatu salahil 'abd. Adal hub, cinta ini, walaupun sebagian orang menamakannya ishq, ishq itu adalah cinta, tapi yang didasari ishq sebenarnya apa? Bahasa yang dimasuk-masukkan, yang ada dalam syariat kita itu adalah hub. Ushaq itu orang-orang yang kasmaran, yang rindu. Barakallahu fikum, diarahkan ke sana. Wa insumya ishqan, istilah-istilah baru sebenarnya. Bahwa ghayatu salahil 'abd, maka kecintaan ini adalah puncak kebaikan seorang hamba. Wa na'imuhu wa qurratu 'aini, kenikmatannya dan kebahagiaannya. Walaysa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli ma siwahu. Dan tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan, barakallahu fikum, bagi kalbu seseorang kecuali kalau yang dia cintainya itu adalah Allah dan Rasulnya, dan tidak ada yang lagi dicintai hendaknya Allah dan Rasulnya yang dia lebih cintai dari segala sesuatu. Fa yakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala. Yani adapun kalau kita cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, maka cinta kita itu hanya mengikuti cinta Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Sehingga ujung-ujungnya semua cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai amal saleh, maka kita pun harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci kekufuran dan kefasikan, maka kita pun harus membenci kekufuran dan kefasikan. Barakallahu fiik. Allah mencintai orang-orang saleh, kita pun harus mencintai orang-orang saleh. Kecintaan kita hanya ngikut pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala. Maka kecintaan kepada selain Allah itu hanya dalam rangka mengikuti cinta Allah. Fala yuhibbu illallah, maka dia tidak mencintai kecuali Allah. Kama fil hadis sahih. Baik, sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman." Siapa yang ada padanya tiga masalah ini, tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwa. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Barakallahu. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, wa yakraha ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu yuqdafa finnar. Dia tidak senang untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu. Barakallahu fihi, sebagaimana dia juga tidak senang untuk dicampakkan masuk dalam api neraka. Baik. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya mahabbati. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena kita cinta kepada Allah. Allah mencintai kita, Allah mencintai Rasulnya, maka kita pun harus mencintai Rasul. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fa hiya min mahabbati. Mencintai seseorang kalau itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam rangka cinta kepada Allah. Wa in kanat li ghairillahi fa hiya munaqqisatun li mahabbatihi li mahabbatihi. Kalau kita mencintai seorang, baik, bukan karena Allah, berarti ini akan mengurangi cinta kita kepada Allah. Mudha'ifatul laha, bahkan melemahkan cinta kita kepada Allah. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabba bi an takuna karahiyatuhu li awghadil asya' ila mahbubihi wa huwa al-kufr bi manzilati karahatihi ilqa'ihi finnar aw asya'. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabba, dan akan membenarkan kecintaan ini bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya'i ila mahbub. Baik, an takuna karahiyatuhu, bahwa kebenciannya ini, baik, takuna karahiyatuhu li abghadil asya', bencinya dia itu kepada sesuatu yang paling dibenci oleh yang dicintainya, yaitu kekufuran. Barakallahu fikum. Kan dikatakan tadi, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri. Ya tidak mau, ya benci untuk kembali kepada kekufuran. Kenapa? Karena kekufuran adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirk. Bimanzilati karahiyati li ilqahi bin nar aw ashad. Ini sama seperti kalau dia tidak senang dicampakkan masuk ke dalam neraka, bahkan lebih tidak senang lagi. Wala raiba anna hadha min a'zamil mahabbah. Dan diterangkan lagi bahwa ini termasuk kecintaan yang paling besar, bi annal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'. Bahwa dia tidak mendahulukan atas kecintaan dirinya dan kehidupannya sesuatu. Laikadimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'a. Dia tidak mendahulukan kecintaan pribadi dia barakallahu terhadap sesuatu atau yang ada dalam kehidupannya melebihi atau yang bertentangan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsihi bihaitsu law khayyara bainal kufri wa bainal ilqa'i bin nar lakhtara ayyul qiyatin nar wala yakfur. Faida qaddama mahabbatal iman, kalau dia mendahulukan cinta dia kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cinta ketimbang cinta terhadap dirinya sendiri, amar lebih. Harus tetap mendahulukan cinta dia kepada Allah atas cinta dia terhadap dirinya sendiri. Kana habba ilaihi min nafsihi. Tadi, baitulau khuyira, seandainya dia diberi perintah untuk memilih di antara dua pilihannya ini, bainal kufri wa baina ilqa'ihi finnar. Yani, pertama ente harus kafir, kembali kepada kekufuran, atau kalau tidak ente dilempar masuk ke dalam api. Kalau memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, lakhtara yulqa finnar. Dia lebih memilih untuk dia dilempar ke dalam api neraka dalam keadaan dia tidak kafir. kana habba ilaihi min nafsi. Baik, ini menunjukkan bahwa apa? Lebih dia cinta kepada Allah ketimbang cinta dia kepada dirinya sendiri. Wa hadhil mahabbatu hiya ana mihaitu law fujira baina al-kufri wa baina ilqa'ihi fin nar la ikhtara ay yulqa fin nar. Agak dah? Di situ Ustaz? Iya, ya, biasa. Seandainya dia diperintahkan untuk milih untuk kembali kepada kekafiran, kalau tidak kembali maka dia akan dilempar masuk ke dalam api. Jazakallahu khair. Lakhtara yulqa finnar, dia lebih memilih untuk lemparkan masuk ke dalam api dalam catat dengan keadaan dia tidak mau kufur. Kalau begini keadaannya, karena habba ilaihi min nafsi, maka cinta dia kepada Allah itu lebih besar ketimbang cintanya dia terhadap dirinya sendiri. Wa hadhil mahabbatu hiya fawqa ma yajiduhu al-ushaqul mahbu al-muhibbuna min mahabbati mahbu mahbu bihim. Wa hadhil mahabba, kecintaan yang seperti ini yang didapati oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia fawqa ma yajidul usyaq, ini berada di level tertinggi, lebih hebat daripada apa yang didapati oleh usyaq. Usyaq itu orang yang kasmaran, orang yang jatuh cinta. Ini seorang laki-laki jatuh cinta terhadap perempuan, tapi namanya isyq. Barakallahu fiik. Lebih hebat yang didapati oleh seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang kasmaran ini. Oh, kama yajidul usyakul muhibbuna min mahabbati mahbubihim balla nadhira li hadhil mahabbah, bahkan tidak ada tandingan untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kamala mithla liman ta'allaqat bihi, sebagaimana juga tidak ada perbandingan untuk kondisi orang yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa disamakan dengannya. Wahia mahabbatun taqtadi taqdimal mahbubi fiha 'ala an-nafsi wal mali wal. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita mendahulukan yang dicintai di atas segala-galanya. Lebih cinta kepada Allah ketimbang diri sendiri, timbang harta dan ketimbang anak-anak. Wa taqtadi kamal ad-dulli wal khudu'i wat ta'zim wal ijlali wat ta'ati wal inqiyadi zahira wa batin. Dan mengharuskan juga kesempurnaan ketundukan, kepatuhan, pengagungan, penghormatan dan ketaatan. Wal inqiyad zahiratan wa batinan, mengikut tunduk secara zahir dan batin. Itu kalau cinta. Wa hadha la nadhir lahu fi mahabbati makhluq, dan ini tidak ada yang serupa dengannya dalam cinta kepada makhluk. Walau kana al-makhluqu ma kana, walau kana al-makhluqu man kana, siapapun yang dicintai. Karena Allah mengatakan walladzina amanu ashaddu hubbal lillah. Barakallahu. Wa li hadha man syaraka bainallahi ta'ala wa bain ghairihi fi hadhil mahabbatil khassa kana musyrikan syirkan la yaghfirullah. Oleh karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dengan ibadah mahabbah yang khusus ini yang semestinya hanya milik Allah sempurna, ternyata dibagi, kana musyrikan syirkan la yaghfirullah, maka dia dicap musyrik dengan syirikan yang Allah tidak akan ampuni. Kama qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ini menjadikan selain Allah tandingan yang mereka mencintainya sama seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Wa sahih anna ma'na al-aya anna alladziina aamanu ashaddu hubbalillah min ahli al-andadi li andadi. Makna ayat ini yang benar yang sahih adalah bahwa orang-orang beriman lebih kuat, lebih besar kecintaannya kepada Allah ketimbang orang-orang musyrik yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluq ay asla. bagaimana yang kita lewati bahwa kecintaan orang beriman kepada Rabbnya tidak akan ada yang menyerupainya dari kecintaan terhadap sesama makhluk. Kama la yumasilu mahbubahum ghairahu. Barakallahu. Sebagaimana juga tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Wa kullu adabi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Dan semua ada, semua yang menyakiti, semua yang mengganggu, semua yang mencelakakan, semua yang barakallahu bikum, membuat sakit dalam rangka ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lu ada fi mahabbati ghairihi wa huwa na'imun fi mahabbatihi. Baik. Wa kullu ada fi mahabbati ghairihi wa huwa na'imun fi mahabbatihi wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi wa huwa qurratu 'ain fi mahabbati. Bagaimana ini? Wa man daraba bi mahabbatihi al-amsal allati fi mahabbatil makhluqi lil makhluqi al-wasli wal hajri wat tajanni bila sababi minal muhib wa amsali dhalika mimma yata'ala Allahu anhu ulwan kabira fa huwa mukhti'un aqbahul khata wa fahshu wa huwa haqiqun bil ib'adi wal makh. Saya ulangi lagi. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluqi asla kama la yumathilu mahbubahum ghairah. Ini tidak akan pernah sama yang mereka cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu adabi mahabbati ghairihi, semua perkara yang menyakitkan, perkelahi yang mengganggu dalam rangka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kenikmatan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar wa kullu makruhin bi mahabbati ghairihi fa huwa qurratu 'ain fi mahabbatihi. Semua perkara makruh yang didapati perkelahi fi mahabbati ghairihi fa huwa qurratu 'ain fi mahabbatihi. Maka itu justru kecintaan, keindahan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hakadah, itu yang anda pahami, barakallahu fikum. Baik, wa man daraba bi mahabbatihi al-amsal allati fi mahabbatil makhluqi lil makhluqi kal wasli, maka barang siapa yang memberikan perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah cinta, baik, allati fi mahabbatil makhluqi lil makhluq, yang ada cinta antara sesama makhluk, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada teman dan seterusnya, cinta kepada istri, al-wasli wal hajri wat tajanni bila sababi min al-muhib, seperti al-wasl wal hajr wat tajanni bila sababi min al-muhib, barakallahu bikum, amsal dzalika mimma yata'ala Allahu anhu ulwan kabira, dari ungkapan-ungkapan yang ada di tengah-tengah manusia ini, mau disamakan rasa itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib bahwa mukhtiun aqbal khata. Mukhtiun aqbal khata'i wa afhashihi. Dia telah salah dengan kesalahan yang sangat fatal. Taib, kesalahan yang sangat keliru. Wa haqiqum bil ibadi wal makhfi. Barakallahu fiik. Yani tidak bisa disamakan antara cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada sesama makhluk. Paham barakallahu fiik. Dengan istilah-istilah yang biasa dipakai orang sufia dalam masalah ini. Allah al-musta'an. Ya, kita hanya bisa terpatri dengan apa yang warid dalam nas, ya cinta. Dan khullah. Cuma itu barakallahu fiik. Al-khullah wal mahabbah. Itu yang ada dalam dalil-dalil kita. Baik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas.